tusanyuke bannange Yesu muluji Hallelujah tuimbe na kululuji Wewa mwaza kama Yesu aturaniride Jagala jagala jagala nyimbire Yesu Tusanyuke bannange Yesu muluji Hallelujah tuimbe na kululuji Wewa mwaza kama Yesu aturaniride Kama tuyambe Yesu muluji Buzibu na ide, wesige Bulijo Yesu, atuwe emikisaji Yesu Bizaba lunde bona Jagala, jagala, jagala, nyimbire Yesu, tusanyuke bannange Yesu muluji, hale, hallelujah Tuimbe, luna kululuji Wewa, waza kamo Yesu, aturani Tusanyuke bannange Yesu muluji Halle hallelujah Tuimbe na kululuji Wewa waza kamo Yesu aturaniride Tusanyuke bannange Yesu muluji Halle hallelujah Tuimbe na kululuji Wewa waza kamo Yesu aturaniride Jagala jagala jagala nyimbire Yesu Tusanyuke bannange Yesu muluji Halle hallelujah Tuimbe na kululuji Wewa waza kamo Yesu aturaniride Jagala jagala jagala nyimbire Yesu Tusanyuke bannange Yesu muluji